Iya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda wa sallama taslimin katsira ba'd. Ya, kemarin kita punya tugas ya, yaitu apa, mencari isim ya dari surat apa, Ad-Duha. Ya, coba dicek tugasnya apa saja yang menjadi isim. Yang pertama langsung ya saya sebutkan ya, Wadduha. Ad-Duha di sini isim, tandanya apa? Alif lam, terus huruf kosam wawu. Apa artinya Wadduha? Demi waktu duha. Apa lagi? Wadduha wal-layli idha saja. Apa lagi isimnya? Al-layl, tandanya sama seperti pada Ad-Duha, cuma ditambahkan apa tandanya di sini? Wal-layli kasroh. Kalau pada Ad-Duha itu juga ada kasroh aslinya, cuma kasrohnya ditakdirkan. Nanti insyaallah ada pembahasannya. Di antara isim ada yang harokat i'robnya, harokatnya ditakdirkan, dianggap saja adanya. Wal-layli idha saja. Idha juga isim, cuma ini belum sampai ya pembahasannya. Wal-layli idha saja. Terus ma wadda'aka, ada isim enggak? Ada domir kaf itu, tapi belum dipelajari ini ya, domir. Semua domir isim. Ya, belum dipelajari itu tandanya. Ma wadda'aka rabbuka, apa yang menjadi rabb? Tandanya apa itu rabb isim? Tanda yang kemarin kita sebutin ada enggak di situ? Ma wadda'aka rabbuka. Rabbuk mana tandanya? Nah, jadi ketika kita tidak mendapati satu dari tanda yang telah kita lewatkan, tapi bisa menerima kalau dikasih, maka juga isim. Rob, bisa gak dikasih tanwin, dikasih alif lam? Ar-Rabbu, bisa gak? Itu isim. Dikasih alif lam, Rabbun, Rabban, Rabbin, bisa gak? Dikasih huruf jar, bisa gak? Ila Rabbika, bisa gak? Nah, itu juga isim. Jadi gak mesti tandanya ada. Tandanya gak ada, tapi dikasih tanda menerima. Ah, itu apa? Isim. Nah, itu yang tanyakan tadi sore itu, pengen apa? Ya. Terus ma wadda'aka rabbuka, kaf juga dhamir itu isim. Wa ma qala, di sini enggak kelihatannya isimnya. Wa ma qala. Terus walal akhiratu, al akhirah isim, tandanya apa? Alif lam. Ya. Bukan wawu. Bukan. Wawu di sini huruf ataf. Bukan tanda huruf, bukan tanda jar, bukan tanda huruf wawu kosam, bukan. Ya. Bukan huruf ataf, huruf kata sambung. Walal akhiratu, al akhirah itu juga isim, kemasukan apa? Alif lam. Khairun isim bukan? Kemasukan apa? Tanwin. Ya, khairul laka, kaf juga isim, cuma itu belum dibahas ya. Dhamir itu isim juga. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Al ula isim bukan? Tandanya apa? Alif lam dan kemasukan min. Ya. Terus wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Wala saufa yu'tika, kaf itu isim dhamir ya. Rabbuka ya itu isim, fatardha kaf juga isim. Alam yajidka yatiman fa'awa, mana isimnya? Alam yajidka ya yatiman, tandanya apa? Tanwin. Ya. Fa'awa wa wajadaka dhalan fahada. Dhalan itu juga isim, tandanya apa? Tanwin. Ya. Terus wajadaka a'ilan fa'aghla, fa'aghna. Wajadaka a'ilan fa'aghna. A'ilan juga isim. Ya. Terus setelahnya apa ayatnya? Fa'amal yatima, al-yatim juga isim. Taunya dari mana? Kemasukan alif lam. Fala taqharu amma sa'ila juga isim. Fala tanharu amma bini'mati. Ni'mati isim bukan? Isim, tandanya apa? Kemasukan huruf ba, huruf jar, dan juga apa? Kasrah. Ya, binikmati rabbi. Rabbi juga apa? Isim. Kenapa? Binikmati rabbi, isim, rabbi. Tandanya apa? Kasrah. Ya. Kaf juga isim itu dhamir. Fahadis itu fi'il. Ya, alhamdulillah. Ada tugas yang lain? Apa? Tugas yang lain apa? Kemarin? Bikin apa? Oh, lima mungkin isim lima. Iya. Apa? Oh, kalimat lima, kalimat sempurna. Coba antum bikin kalimat siapa dibaca yang keras. kharajtu minal masjidi. Jangan dikasih tanwin. Kalau ada alif lam, enggak boleh ada tanwin. Yang namanya alif lam dengan tanwin itu enggak bisa bertemu. Ya, kayak langit dan bumi. Ya. Kharajtu minal masjidi ataupun min masjidin kalau pakai tanwin, ya. Terus yang kedua, zahabtu ila al madrasati. Ilal madrasati, kalau tanpa tanwin ila madrasatin, ke sebuah madrasah, enggak jelas madrasahnya siapa ini. Terus yang ketiga, apa? Cuma bentuknya fi'il semua ya? Jumlahnya fi'il ya semua. Terus? Ya, semuanya keluarkan. Tugasnya apa? Mudiyatun alal maktab. Apa? Mudiyatun alal maktab. Mudiyah artinya apa? Dikasih al. Al-mudiyatu alal maktabi. Karena dia isim yang disebut mubtada, mengawali jumlah. Jadi dikasih, jadi yang ma'rifah diantara isim yang ma'rifah dari filmnya. Al-mudiyatu alal maktabi gitu. Terus Zaidun fil ghurfah. Ya, Zaidun fil ghurfati, kasih kasroh. Ya. Terus udah. Marotu bi Muhammadin. Ya, hebat ini. Aja sendiri ya. Coba ya, banyak ini, banyak dapat buku-buku. Ya, coba cukup. Iya, iya, antum. Ayo sedapatnya. Muhammadun yaqra'ul Qur'ana. Iya. Terus kharajal ustadzu minal fasli. Terus yang ada tulisan udah habis diganti ya, Pak? Belum ya, sudah. Ayo antum. Muhammadun fil madrasati. Terus Zaidun yamshi ila al masjid, berjalan menuju masjid. Terus apa? Hudan mir rabbihim. Ah, itu belum sempurna itu. Iya. Hudan mir rabbihim. Ya, sebagai petunjuk dari Rob mereka. Apa maksudnya? Harus ada, kurang lengkap itu, panjang tapi belum sempurna itu. Iya, belum. Cuma yang lainnya. Khatamallahu ala qulubihim. Oh, dari Al-Qur'an ini khatamallahu ala qulubihim. Iya. Terus? Ya tadi ada yang motongnya salah tuh, demi rabbihim. Ya, terus? Anil yamini wa anil shimal. Nah, belum sempurna ini, anil yamini wa anil shimal. Baru jar majrur. Sama dengan apa? An Zaidin, dari Zaid. Pastinya apa dari Zaid gitu kan. Terus? Ya, tak ada yang salah kan, tulis sendiri aja. Ya, baik, kita murojaah dulu ya. Materi yang kemarin kita lewatkan. Banyak murojaah biar semakin kuat. Ma makna kalam? Apa makna kalam? Atau ini dulu murojaah apa? Setoran apa? Hafalan matan dulu. Ya, antum silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Terus hafal kan? Fal ismu yurafu bil hafdi wa tanwin wa duhulil alif wa lam wa hurufil hafdi. Hafdi wa hiya an min min wa ila wa an wa al wa ala wa fi wa rukba wa ba wa kaf wal ba wal ba wal kaf wal lam. Terus wa huruful qasam. Ya. Wa hiya ya al waw wal ba wat ta. Masyaallah. Zain. Lancar. Ya. Ya. Al-kalam. Ya, ya, enggak apa-apa. Kalau sunnah rahimahullah. Al-kalam huwa lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Al-ismu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na. Fal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwin wa dukhulil alifi wal lam wa hurufil khafdi wa hiya. Wa hurufil Masyaallah. Bisa pastor sedapatnya, sesampainya. Nah. Iya. Al-kalamu wal lafzu murakkabul mufidu bil wad'i. Ya. Terus? Wa aqsamuhu salah satu. Salah satu. Ya. Ismun. Yes. Wa fi'lun. Ya. Wa harfun. Ya. Ja'a li maknan. Ya, li maknan. Masih? Fal ismu. Fal ismu. Ya. Yu'rafu. Terus? Bil. Bil khafat. Ya, terus? Wa tanmin. Ya. Wadukhulin wadukhulil alifil walam terus wahurufil wahurufil khafd iya insyaallah wahia wahia terus sebutkan apa saja huruf khafdnya min wa min min wa alif wa ila wa ya wa ila wa ila wa an ya wa ruba wa ala wa ala wa ruba wa fi wa fi wa ruba terus ya walam wal kafu wal kaf hus walam hus wa hurufi wa huruful qasam ya wa hiya ya ada tiga al wawu wal wal ba'u ya wa ta'u oh wa ta'u syah ya terus sering diulang-ulang juga lama-lama hafal ah antum. Ya, boleh dibaca di makna atau di maknan terus. Ya. Fal ismu marfu bil qabdi wal qasami. Wa tanwin. Ya. Wa dukhulil. Wa dukhulil alif wal lam. Ya. Wa huwa fil qabdi wa ya. Min wa ila wa an. Ya. Wa fi wa rubba. Ya. Wal ba'u wal kafu. Ya. Ya. Wa huwa fil qasami. Ya. Ah, insyaallah san barakallahu fikum. Kita merujah ya. Kemarin telah dijelaskan tentang makna al-kalam. Ya, silakan diulang lagi al-kalam itu. Apa definisi al-kalam? Lafaz yang tersusun. Bahasa Arabnya tadi, al-lafdzul murakkabu. Sebutkan. Al-lafdzul murakkabu mufidu bil wadi. Ah, itu makna apa? Al-kalam. Lafaz apa maknanya? Lafaz adalah jangan anak buka suara yang mencakup sebagian dari huruf hijaiyah ya, mudah kok suara yang mencakup sebagian dari huruf-huruf hijaiyah contoh apa lafaz baitun kolamun fi min ila ala semuanya lafaz kemudian al-murakab apa yang dimaksud dengan al-murakab ya tersusun ya minimal dari dua kata susunannya kadang secara apa hakiki dari dua kata sekarang apa terkadang hukum saja masih ingat contohnya yaitu jawaban seorang yang ditanya mas muka Muhammadun ini secara zahir cuma satu kata ya tapi hukumnya dua maksudnya ismi Muhammad cuma disingkat dibuang isminya Muhammadun nama saya Muhammad ini hakikatnya terdiri dari tiga huruf itu tiga apa kalimat ismi Muhammadun cuma disingkat langsung Muhammadun. Kemudian mufid apa mufid maksudnya Pak? Ah itu yang keempat itu mah. Mufid. Jangan buka. Berhenti. Iya padanya. Iya. Iya. Tidak menunggu apa? Kelanjutannya. Baiknya mufid. Yang dimaksudnya mufid adalah boleh atau baiknya si pembicara berhenti padanya dan tidak membuat si pendengar menunggu-nunggu kelanjutannya. Ya, contohnya misalkan idza ja al-ustadz berhenti. Apabila ustadz telah datang, berhenti. Ini mufid belum? Belum. Enggak boleh dia berhenti di sini. Dan si pendengar masih menunggu-nunggu kelanjutannya. Kemudian al-wada' apa makna al-wada' bil wada'? Maksudnya apa? Ya, sesuai dengan atau ya dengan kesadaran. Jadi al-wadu adalah agar lafaz-lafaz yang kita gunakan dalam ucapan kita atau tulisan kita termasuk kalimat-kalimat yang dipakai oleh orang Arab. Sehingga kalau lafaz yang kita gunakan itu dari bahasa Inggris, Jerman, Indonesia itu bukan lafaz, bukan apa? Bukan wadu. Tidak sesuai dengan orang Arab itu beda. Ya meskipun sesuai dengan peletakan orang mereka menurut bahasa mereka gitu ya. yaitu wada', sesuai dengan peletakan orang Arab. Kalimat-kalimat yang kita gunakan sesuai dengan lafaz-lafaz yang digunakan oleh orang Arab. Itu makna yang pertama. Seperti kharaja, ya kan? Orang Arab menggunakan kharaja untuk mana apa? Kharaja, keluar, yang terjadi di waktu kapan? Lampau. Kalau yakhruju, iya, untuk menunjukkan apa? Perbuatan keluar di waktu sekarang atau menyakan datang. Kalau ukhruj, keluarlah, digunakan oleh orang Arab untuk apa? Atau perintah. Muhammadun digunakan untuk apa? Nama seorang laki-laki dan seterusnya. Atau yang lain membawa makna al-wada' dengan diagar diucapkannya dengan sadar, sehingga ucapan yang keluar dari orang yang mabuk lindur itu bukan kalam, meskipun di situ ada lafaz, meskipun di situ murakkab tersusun, meskipun di situ ada faedahnya. Kemudian telah sebutkan bahwasanya kalam itu atau kalimah ada tiga macam, tiga jenis. Apa saja? Mudih ya, muter saja. Isim, fi'il, huruf. Masih ingat apa itu definisi isim, Pak? Isim, definisi apa? Apa? Kata? Iya, betul. Kata, kalimat yang menunjukkan makna pada dirinya dan tidak ada kaitannya dengan waktu. Contohnya apa isim? Muhammadun. Ya, ini kan jelas maknanya Muhammad. Seorang yang dinamai dengan nama Muhammad. Dan ini Muhammad tidak ada kaitannya dengan waktu, ya kan? Iya. Fi'lun, apa fi'lun? Ya. Ya. Dan terkait dengan ya satu dari tiga waktu. Fi'il adalah ya kata yang menunjukkan makna pada dirinya dan terkait dengan satu dari tiga waktu. Apa saja itu tiga waktu ini maksud? Yang telah lampau, madhi, terus al-hal, sekarang, terus yang akan datang, masalah istiqbal atau mustaqbal. Jadi kharaja itu fi'il. Kenapa? Karena dia menunjukkan makna pada dirinya. Kharaja, keluar. Ngerti kan orang mana keluar kan? Iya. Maknanya jelas. Dan ini ada kaitannya dengan waktu. Waktu apa itu yang berkaitan dengan kata kharaja? Waktu yang telah lampau, sekarang atau yang akan datang? Kharaja, lampau. Kalau ya khruju, kaitan waktunya dengan kapan? Sekarang atau yang akan datang. Kalau ukhruj, yang akan datang. Iya. San. Kemudian harfun, apa mana huruf? Ya, kata yang menunjukkan makna pada selainnya. Ya, dia ada, maknanya ada. Dari min, dari, ila, menuju. Cuma makna ini tidak sempurna gitu. Ya, kurang sempurna sebelum apa? Disandarkan, digandengkan dengan yang lainnya. Ya, seperti itu ya. Min, dari, belum jelas. Kalau disandarkan dengan yang lainnya, digandengkan dengan yang lainnya baru jelas. Kharajtu minal fasli. Saya keluar dari keras. Kan jelas. Ya, Masya Allah. Kemudian disebutkan kemarin juga beberapa tanda dari tanda-tanda isim. Di sini tidak semuanya tanda disebutkan, tidak. Hanya tanda-tanda yang masyhur, yang sering didapati yang disebutkan di sini. Dan yang mudah juga. Apa saja tanda-tandanya? Yang pertama, Abu Dihya. Ya, al-khafdu. Apa makna al-khafdu? Jar kasrah atau penggantinya. Nanti kita belum sebutkan penggantinya ya. Kasrah atau penggantinya. Yang mana? Kasro ini apa? Dimunculkan oleh amil. Pada contoh, ya contoh, jalastu fil baiti, saya duduk di rumah. Al baiti di sini isim, tandanya apa? Ya kasro, khofat dan ya khofat, yaitu kasro. Apa yang menyebabkan kasro al baiti di sini? Amil, apa amilnya di sini? Amilnya apa? Fi, yaitu amil namanya. Ulangi coba, al khofat itu apa? Kasro atau penggantinya yang disebabkan dimunculkan oleh amil. Masyaallah. Nama lainnya khofat apa, Pak? Istilah khofat kan orang Kufah. Kalau orang Basra istilahnya apa? Jar, Hasan. Jar bukan huruf jar. Jar kalau huruf beda sendiri. Khofat dengan jar. Kalau khofat istilahnya orang mana? Orang Arab. Jelas orang Arab. Orang Kufah. Kalau orang Basra apa? Makanya jar ya, sama-sama belahan Irak. Kalau orang Indonesia apa? Ya tadi kasro. Kemudian tanda kedua apa? Tanda kedua tanwin. Tanwin apa itu tanwin? Tanwin itu nun mati Ya. Nun mati atau nun sukun yang berada pada akhir? Akhir isim langsung aja. Ya, terus? Hasan, masya Allah. Yang namanya tanwin adalah nun mati atau nun sukun yang mengikuti akhir isim, hanya pada pengucapan, tidak pada apa? Tulisan, kayak baitun, tun, baitun, baitan, baitin, itu tanwin. Ya, karena dia secara pengucapan nun sukun kan baitun, baitan, baitin, dan mengikuti akhir isim, baitun kan isim. Tapi dalam sisi dari sisi penulisan tidak ditulis nun sukun tapi tanwin, cukup dengan, kenapa di sini enggak ditulis nun? Ya karena sekedar mengulang harokat sudah dihasilkan ini nun. Iya kan? Ya, siapa insyaallah paham insyaallah ya. Tanwin ada berapa? Tiga apa? Cat. Ya. Iya, itu. Meskipun nanti ada pembahasan ya yang lain. Untuk sederhananya seperti itulah. Kemudian tanda berikutnya apa dari isim? Ya, apa ini maksud dengan dukhulil alif dan lam? Masuknya iya, masuk al gitu ya, masuknya apa al, apa contohnya, contohnya apa ya, gampang nih disebutkan apa isimnya ada alnya, contohnya apa yang gampang aja tadi sudah dicontohin di situ, apa isimnya ada alnya, bikin kalimat tadi kan sudah antum, kalau bikin sendiri mah masih nempel tuh. Kalau mindahin jadi enggak anu ya, kan nempel. Iya, albaitu gitu kan, albaitu kabirun. Ya dhabtu misalkan min albaiti ila asuqi. Nah, itu isim, ada alif lamnya. Ada alif lamnya. Kemudian tanda berikutnya apa? Pak, udah murojaah belum, Pak? Belum ya. Iya. Apa masih berapa lagi tandanya? Iya, apa itu? Jangan lihat. Harusnya sudah hafalan. Huruf khafad. Huruf khafad. Atau huruf jar. Contohnya apa? Ya, dalam min ila an ala. Dalam jumlah. Saya duduk di atas kursi ya, Pak. Jalastu alal kursiyi. Al kursiyi. Ini apa? Isim yang, dia isim. Kemasukan apa? Ala, huruf jar. Kemudian, tanda yang berikutnya apa, Pak? Masih ada sisa? Huruf kosam, apa makna huruf kosam? Huruf yang maknanya apa? Sumpah. Ya, ada berapa huruf kosam? Yang pertama, terus, terus, apa contoh yang wawu? Wallahi, gitu ya, demi Allah. Terus yang ba, yang ta, ya. Meskipun dalam pemakaian ada beberapa sisi perbedaan. Ya, kalau ba itu bisa. Untuk isim yang dhahir bisa juga dhamir. Billahi bisa. Kepada dhamir juga bika bisa. Bika ya rob misalkan. Ya. Kalau ta itu khusus ya untuk tallah, Allah tarrahman. Ya. Kemudian kalau wawu wallahi. Ya. Kemudian juga kalau wawu bisa terkadang digunakan untuk selain Allah. Tapi yang bersumpah dengan wawu ini Allah ya, ketika bersumpah dengan selain Allah, wal qamari wasyamsi eh. Ya sumpah itu juga. Allah yang bersumpah boleh untuk memuliakan makhluknya ini. Wadduha. Demi apa waktu duha? Jadi murojaahnya perlu juga ya. Kayak gini ya, biar antum ada murojaah menghafal di rumahnya. Ada yang masih ganjel silakan ditanyakan. Iya, ya. Min dan an. Ain. Ya, dalam penggunaan ada beda. Ya. Meskipun dalam terjemahan kadang sama ya, tapi dalam penggunaannya berbeda. Tadi an itu maknanya al-mujawazah, melampaui. Seperti ramaitu as-sahm 'anil qausi, saya melempar anak panah. Ya, dalam kondisi ataupun anak panah melampaui busurnya, kan melampaui itu maknanya. Ya kan? Kalau minya dari saja. Enggak ada makna mujawazah. Ya. Dan maknanya banyak itu, min aja bukan hanya dari. Nanti insya Allah ada maknanya disebutkan di tempatnya ya. Atau mau dijelaskan sekarang? Ya, sebenarnya di akhir aja ya pembahasan huruf-huruf ini, nanti aja diakhirkan. Ya. Sekedar tahu aja, ini kan pembahasannya kita mengenal tanda-tanda apa isim fiil huruf, lumayan sudah kenal. Kalau takutnya kalau ditambahin lagi sana takutnya malah pencar gitu ya. Ya. Buyar. Ya, yang lain silakan. Ada yang belum paham? Ada yang belum paham tanyakan. Jadi antum hafal, ngerti artinya, ngerti maksudnya, bisa mencontohkannya. Ya. Silakan ditanyakan dulu. Ada yang kelihatan enggak merujaahnya? Hah? Min itu biasanya maknanya ibtida, permulaan. Safar tu minal Qahir. Saya safar dimulai dari Kairo, ya kan? Permulaan. Kalau an bukan maknanya. Meskipun kadang dalam terjemahannya an, anin Nabi sallallahu alaihi dari Nabi. Tapi dalam penggunaan beda. Ya. Gimana? Ya kalau ala ya paham insyaallah ya. Di atas jalasu alal kursi. Ya. Dan yang lainnya. Jadi fahami ya, jadi wawu huruf kosam tadi khusus masuk kepada isim dhahir. Isim dhahir itu lawannya dhamir gitu lah. Kalau huwa itu dhamir. Kalau isim dhahir Muhammad, baitun, rajulun ini isim dhahir. Lawannya apa isim dhahir? Dhamir. Huwa, huma, hum, hiya, anta, antum. Ah ini wawu huruf kosam ini hanya masuk kepada isim dhahir. Kalau ba bisa masuk ke isim dhahir, billahi bisa masuk ke dhamir bika. Iya. Itu juga dalam penggunaan harus difahami. Kemudian ta ini hanya masuk kepada lafzul jalalah Allah. Iya. Tallah. Iya. Fatus alunna. Iya. Ila akhirih. Ya, sekarang kita masuk ke tanda berikutnya ya. Dari tanda fi'il ataupun masuk ke penyebutan tanda dari macam kalimat yang kedua. Yaitu apa? Tanda dari fi'il. Sebelumnya antum telah mengetahui makna fi'il. Yaitu apa? Kata yang menunjukkan makna pada dirinya dan terkait dengan ya, satu dari tiga waktu. Sudah kemarin kita sebutkan juga ya. Kalau saya fi'il ada berapa? Tiga. Iya. Sudah belum itu? Yang pertama fi'il apa? Fi'il madhi. Iya. Apa makna fi'il madhi? Hah? Apa? Kata kerja yang telah lampaui. Lumayan lah segitu dulu. Iya. Jangan. Iya. Terus kalau fi'il mudhari apa? Ya. Ya, terus kalau amr ini perintah sementara itu. Ya. Ya, yang tadi definisi fi'il tinggal dikasih keterangan waktu saja. Iya. Apa? Jangan menulis. Nah, itu nanti ada juga pembahasannya. Ya, la tajlis. Iya. Itu namanya nahi ya, nahi larangan dengan la nahiyah, la tajlis, sama dia juga menunjukkan yang akan datang juga ya. Yang ditanyakan apanya? Ya, kalau amr perintah itu tuntutan untuk mengerjakan sesuatu, ini kan apa? Tuntutan untuk meninggalkan sesuatu. Ini amr, ini apa? Nahi, larangan. Itu bedanya. Kalau perintah itu tuntutan untuk apa? Mengerjakan sesuatu. Kalau nahi itu juga tuntutan tapi untuk meninggalkan sesuatu, ada alatnya lagi nanti. La, makanya la tajlis, la tuhadis, la ilakhirihi. Ya. Ya, kalau mau diperjelas enggak apa-apa tentang makna fil madhi, silakan ditulis ya. Fil madhi adalah ya, saya mau tulis silakan. Fil madhi adalah fiil yang menunjukkan, fiil yang menunjukkan kejadian yang telah terjadi. Ya. Fiil madhi adalah fiil yang menunjukkan kejadian yang telah terjadi di waktu sebelum pembicaraan. Lihat ya, perhatikan ini. Fi'il madhi adalah fi'il yang menunjukkan kejadian yang telah terjadi sebelum pembicaraan nih. Seperti kalau dikatakan nih ya, kharaja Muhammad. Muhammad telah keluar. Sebelum kita ngomong, keluar belum Muhammad? Sudah. Itu fi'il madhi. Itu apa? Apa yang menunjukkan atau fi'il yang menunjukkan kejadian yang telah terjadi sebelum diucapkan, sebelum waktu pengucapan. Kalau dikatakan misalnya akala Muhammadun tufaha, Muhammad telah makan apa? Tufaha, apel. Sebelum kita ngomong sudah makan belum? Sudah. Ah itu fi'il madhi. Bisa dipahami enggak, Pak? Fi'il madhi. Iya. Fi'il yang menunjukkan kejadian yang sudah terjadi sebelum diucapkan, sebelum diceritakan. Sebelum diucapkan. Ya, itu fi'il madhi. Contohnya apa fi'il madhi? Silakan. Jangan khuruj aja. Nulis apa nulis? Kataba. Membaca apa? Qara'a. Makan apa? Akala, apa lagi? Ja'a, datang, pergi. Zahaba, keluar masuk kayak itu huruf siapa lah itu, naik turun. Apa lagi, makan minum, nah, harus bisa itu banyak ya. Doroba, terus apa, sajada, iya, terus khofaro, terus ada nggak seribu ini, terus khotama, terus samia, iya, terus udah siap, bagus ya. Basoro, terus iya, hafal nggak? Tapi ya hafal ya, insyaallah, cuma al-fi'l mudhara' adalah fi'il yang menunjukkan kejadian yang sedang berlangsung di waktu pembicaraan. Nah, paham gak nih? Fi'il mudhara' adalah fi'il yang menunjukkan kejadian yang sedang berlangsung di waktu pembicaraan. Seperti adrusu an-nahwa. Saya sedang belajar nahwu. Ketika saya ngomong, antum lagi belajar. Nah, itu. Atau menunjukkan waktu yang mendatang gitu. Seperti sa'akhruju ilal masjid, saya akan keluar masjid. Akhruju kan fi'il mudhari', kaitannya dengan waktu mendatang. Biasanya kalau menunjukkan waktu mendatang ada tanda-tandanya, dikasih sin. Ya, sa'akhruju, saufa akhruju, biasanya demikian. Ya. Apa contoh fi'il mudhari'? Yaktubu, menulis, yafhamu, yakulu, terus yashrabu, apalagi? Banyak. Ya. Ini mudah kok kalau antum punya kamus. Ya. Nanti di situ ada disuguhkan fi'il madhi, kemudian disuguhkan ada fi'il mudhari'nya, tapi di situ hanya disebutkan ainul fi'ilnya saja. Nanti insyaallah kalau antum kamus ya kita ajarkan cara membukanya. Di situ ada fi'il mudhari'nya, tapi enggak ditulis langsung fi'il mudhari', hanya harokatnya jadi kasih tahu. Nih harokatnya. Oh, berarti bentukannya kayak gini, nanti ada. Kalau fi'il amr adalah apa? Fi'il yang menunjukkan kejadian, fi'il yang menunjukkan kejadian yang dituntut terjadinya setelah waktu pembicaraan. Fi'il yang menunjukkan kejadian yang dituntut untuk dilakukan setelah zaman bicara. Jadi uktub, tulislah. Di sini kan ada apa? Hadas, penulisan kan. Hadasnya apa? Penulisan. Yang mana penulisan ini dituntut untuk dilakukan setelah diperintahkan setelah zaman pembicaraan. Paham ya? Ya, kayak ukhruj. Ini fi'il apa? Amr. Kenapa? Karena dia menunjukkan hadas. Hadasnya apa di sini? Ukhruj. Al-khuruj, keluar. Nah, al-khuruj ini dituntut dari orang yang diperintahkan untuk dikerjakan kapan? Ya setelah diperintahkan. Masa belum diperintahkan tahu-tahu ini? Salah nanti. Ya, kayak anak-anak, ayo ke pasar. Belum diperintahkan disuruh beli apa? Berangkat saja. Harusnya diperintahkan beli tempe, dapatnya apa? Tahu. Kamu belum diperintah sudah beli. Ya. Paham ini ya? Hah? Fi'il amr? Nah. Sekarang kita masuk ya kepada penyebutan tanda-tanda apa? Fi'il. Wal fi'lu yu'rafu biqad wasin wasaufa. Kalau kecepatan ya diingatkan ya. Kecepatan gak ini? Ya. Kecepatan masih? Ya sudah kita rem. Wal fi'lu yu'rafu biqad wasin wasaufa wata'i ta'nithi sakinati. Wal fi'lu, dan fi'il itu yu'rafu, dikenali. Dikenali, yu'rafu fil mudhari, gitu. Dikenali biqad, dengan masuknya qad. Wasin, dan juga dikenali dengan masuknya sin. Wasaufa, dan juga dikenali dengan masuknya huruf saufa. Jadi fi'il dikenali dengan masuknya huruf qad, juga dikenali dengan masuknya huruf sin, juga dikenali dengan masuknya huruf saufa. Wata'i ta'nisi sakinah, dan juga fi'il ini dikenali dengan masuknya ta', ta'nis as-sakinah. Nanti satu-satu kita jelaskan. Ta', at-ta'nis as-sakinah. Ta' yang menunjukkan bahwasannya pelakunya itu mu'annas. Mu'annas itu apa artinya mu'annas? Ya, lawannya mudzakkar. Ya. Perempuan. Ya. Satu-satu kita jelaskan. Sebutkan di sini apa? Tanda dari fi'il yang pertama. Eh? Masuknya tod. Ya, masuknya qad. Antum punya hafalan Al-Qur'an yang ada qadnya? Qad bayyanal ayat. Bayyana itu apa? Fi'il. Tahunya apa? Masuk padanya apa? Qad. Yang lain? Qad aflaha. Man zakkaha aflaha itu fi'il. Tandanya apa? Masuk kepadanya apa? Qad. Terus apa lagi? Ya, tadi aflaha sudah. Apa lagi? Ada qadnya. Qad qomatish shalah. Qomat itu adalah apa? Fi'il. Maksudnya apa? Qad. Apa lagi? Qad ja'akum. Ja' fi'il. Taunya apa? Qad. Ya. Jadi qad ini adalah huruf yang merupakan tanda dari apa? Fi'il. Apakah fi'il mudhari ataupun fi'il apa? Madhi. Jadi qad itu bisa masuk kepada dua fi'il. Fi'il apa? Fi'il madhi masuk, fi'il mudhari masuk. Fi'il amr masuk enggak? Enggak. Ya. Jadi qad itu bisa masuk kepada fi'il madhi. Contohnya tadi, qad aflaha, qad ja'a, qad bayyana. Juga bisa masuk kepada fi'il apa? Mudhari. Seperti dalam ayat apa? Qad ya'lamullah. Ya. Al-mu'awwiqina. Qad nara. Apalagi? Ya kalau di luar kali di luar Al-Qur'an juga silakan contohkan bisa. Qad yakhruju Zaidun. Ya. Qad yanamu Zaidun, qad ya'kulu Zaidun at-tufah misalkan. Ya. Sama, ada lam cuma dikasih lam saja. Ya, lam waqi'ah fi jawabin qasam dia. Nanti itu belum saatnya. Sama juga. Qad laqad kana lakum fi Rasulillah. Kana fi'il. Kemasukan apa? Qad fi'il madhi itu. Apa lagi? Hah? Ah, ini qad tadi sebutkan ya, tanda dari tanda apa? Fi'il. Fi'il apa? Madhi dan mudhari. Itu qad ada maknanya loh. Ketika masuk kepada fi'il madhi ada maknanya, ketika masuk kepada fi'il mudhari ada maknanya. Perlu enggak disebutkan? Kalau enggak perlu enggak usah. Kata tahu aja lah, saya sih sekedar tahu fi'il aja, enggak usah tahu maknanya, enggak apa-apa ya sudah. Hah? Perlu enggak? Ya. Nah, kita sebutkan. Jadi qad itu telah disebutkan tadi bisa masuk kepada fi'il madhi, bisa juga masuk kepada fi'il mudhari. Apabila qad masuk kepada fi'il mudhari, ya apabila qad masuk kepada fi'il mudhari, maka maknanya ada dua. Maknanya ada dua. Yang pertama itu maknanya kepastian. Ya, yang kedua maknanya hampir atau dekat gitu. Mudahnya sajalah. Nanti dicontohkan ya. Apa makna qad tadi ketika masuk pada fi'il madhi ada berapa? Dua. Kalau bukan makna kepastian, makna apa? Dekat atau hampir. Contoh qad masuk kepada fi'il madhi maknanya kepastian apa? Tadi qad aflahal mu'minun. Aflaha itu beruntung, al mu'minun apa namanya? Kaum mukminin. Maknanya apa? Qad aflahal mu'minun. Aflaha beruntung, al mu'minun kaum mukminin. Berarti apa namanya? Kasih qad sungguh. Pasti kaum mukminin itu apa? Beruntung. Ada yang lain? Qad masuk kepada fi'il madhi yang artinya kepastian, sungguh-sungguh. Qad qama ar-rajul, itu orang itu benar-benar sudah berdiri, berarti gitu kan? Laqad kana lakum fi Rasulillah, sungguh. Iya. Pada diri Rasulullah, gitu kan? Laqad kana lakum, untuk kalian ada suri tauladan. Dan masih banyak. Kemudian makna yang kedua dari qad apa tadi? Menunjukkan apa? Hampir, dekat, sebentar lagi. Contohnya ucapannya muqimus shalah, orang yang qomat. Apa? Orang qomat bacanya. Qad qomatis shalah, qad qomatis shalah. Apa artinya itu? Qad qomatis shalah. Salat hampir atau sebentar lagi ditegakkan. Bukan salat telah selesai ditegakkan. Ya. Qad qomatis shalah, qad qomatis shalah. Artinya apa? Sholat sebentar lagi atau hampir ditegakkan. Atau antum ketika melihat ya matahari, ya matahari nih. Antum lihat matahari sudah terbenam. Maka kalau diucapkan qad ghorobatis syams, qad artinya apa nih? Antum lihat matahari sudah terbenam. Antum disuruh orang supaya itu mantau matahari. Udah ini belum nih? Sudah saatnya berbuka belum nih? Antum lihat sudah terbenam. Qad ghorobatis syams. Mana apa berarti sini? Kepastian atau hampir? Sudah tenggelam itu. Mana apa berarti? Pasti ya. Sudah pasti itu matahari tenggelam. Tapi kalau antum lihat masih cerah, masih kelihatan bola mataharinya, tapi hampir tenggelam, maka dikatakan qad ghorobatis syams. Mana apa? Mana? Matahari hampir tenggelam. Jadi untuk bisa diketahui makna qad di sini adalah kepastian sesungguhnya ataupun pasti atau maknanya hampir, akan dilihat konteksnya yang pas apa gitu ya. Yang pas apa gitu. Bisa difahami ya. Nah, kemudian kalau qad masuk kepada fi'il mudhari juga ada maknanya. Kemungkinan maknanya ada tiga. Ya. Qad kalau apa? Masuk kepada fi'il mudhari. Ya. Lanjut apa cukup? Lanjut ya. Berhenti, baru sebentar ya. Makna yang pertama dari qad adalah ya. Taklil itu jarang, kadang gitu aja ya. Jarang ataupun terkadang. Itu makna yang pertama. Qad kalau masuk kepada fi'il mudhari. Ya, antum ahsan tuh kalau mengenal sorof juga nanti tahu fi'il madhi, bentuk-bentukannya, fi'il mudhari kayak gini. Ya. Punya kitab sorof lah nanti kita tunjukkan ya. Apa tadi maknanya yang pertama? Jarang, terkadang, atau sedikit. Yang kedua maknanya taksir. Sering, banyak gitu ya. Sering atau banyak. Apa makna yang kedua? Sering atau banyak. Apa contoh di situ qad masuk kepada fi'il mudhari dengan makna jarang, sedikit. Contohnya nih, qad yasduqu al-kadzub. Lihat, qad yasduqu al-kadzub. Antum bisa ambil kitab ini juga ya. Cofa dari situ. Kita ambil di situ biar antum mudah ngambilnya ya. Ya, qad yasduqu al-kadzub. Maknanya apa di sini qad yasduqu al-kadzub? Yasduqu itu berbuat jujur, berkata jujur, al-kadzub pendusta. Qad yasduqu al-kadzub artinya apa di sini? Jarang atau terkadang atau sering kali. Qad yasduqu al-kadzub sering kali si pendusta itu berkata jujur atau jarang kali si pendusta itu berkata jujur. Mananya yang pas apa di sini? Jarang atau sering? Jarang. Qad yasduqu al-kadzub berarti terkadang atau jarang sekali atau terkadang si pendusta itu apa berkata jujur atau berbuat jujur. Yang pas apa mananya di sini? Qad jarang atau sering? Terkadang atau sering? Ya terkadang. Mungkin gak orang pendusta itu berdusta terus? Mungkin gak? Hampir gak mungkin ya. Nanti dia gak ada yang ladenin. Mau beli beras ah dusta kamu. Gak beli paling mainan gitu misalkan. Ya. Tapi kan jarang. Iya kan? Ya. Lawannya qad yajudu al-bakhil. Kodiyah judu itu berbuat dermawan. Al-bakhil orang yang kikir. Kadang orang kikir itu berbuat apa? Dermawan kadang gitu. Pernah enggak orang kikir? Sekikir-kikirnya masih aja ada ya. Sewaktu-waktu berbuat apa? Dermawan. Kodiyah judu al-bakhil. Terkadang orang yang bakhil itu berbuat dermawan. Nah itu. Kemudian contoh kod dengan makna apa yang kedua tadi sebutkan? Sering. Ya. Apa? Silakan bikin contoh. Sering yang sering itu. Qad yanjahu misalkan. Qad yanjahu al-mujtahidu. Qad yanjahu itu lulus. Al-mujtahidu orang yang sungguh-sungguh. Di sini qad mana apa? Qad yanjahu al-mujtahidu. Sering kali. Iya kan? Orang yang sungguh-sungguh itu apa? Lulus. Iya. Qad yanjahu al-mujtahidu. Ini, bisa dipahami nih? Iya. Qad yanjahu al-mujtahidu. Qad di sini mana apa? Sering kali. Orang yang apa? Sungguh-sungguh itu apa? Lulus. Sering kali mananya. Ya. Mana apa nih? Lihat. Qad yaf'alu at-taqiyyu al-khaira. Lihat. Terkadang atau sering kali orang yang bertakwa itu berbuat kebaikan. Mana apa? Sering atau jarang? Ya sering. Ya, dilihat konteksnya. Ya. Nah, sekarang yang ketiga, mana yang ketiga dari qad ketika masuk kepada fi'il apa? Mudhari, yaitu bermakna kepastian. Mananya tahqiq kepastian. Seperti ucapan Allah ya. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Pasti sungguh Allah melihat berbolak-baliknya wajahmu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam ke arah langit ketika beliau menghendaki untuk arah kiblat itu digeser dari Baitul Maqdis ke apa? Baitullah Al-Haram itu, Ka'bah. Qad nara kalau dibawa makna jarang bisa enggak? Enggak bisa kan? Kalau dibawa ke mana-mana sering bisa enggak? Enggak bisa. Tapi pas dibawa kepada mana? Sungguh, pasti. Allah melihat. Telah melihat. Qad nara. Kami melihat. Berbolak-baliknya. Wajahmu ke arah langit. Nah, itu. Makna apa? Qad. InsyaAllah gampang ya. Jadi kalau ada qad. Mesti setelahnya apa? Dah? Adalah apa? Fi'il. Ya, fi'ilnya kadang fi'il. Maudhi kadang fi'il. Amr. Dan maknanya tadi. Ya, coba bisa menentangkan contoh enggak? Qad kemudian kita lihat di situ fi'ilnya fi'il apa dan maknanya apa? Ya. Qad. apa nih? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Apa enggak? Itu ayat yang masyhur itu. Akhirnya surat apa? Hah? At-Taubah ya. Laqad ja'akum rasulun. Laqad ja'akum. Di sini qad mananya apa? Sungguh atau apa? Ja' pasti, pasti dengan sungguh sama. Tadi qad kalau ja'akum, ja'a dulu. Fil apa? Ja'a. Fil madhi, ja'a. Fil mudhari-nya apa? Ja'a. Ja'a yaji'u. Ya itu ya, ja'a yaji'u. Kalau ada kamusnya nanti saya ajari loh untuk mencari fil mudhari. Kamus Munawwir tuh. Kalau yang nanti insyaallah nanti saya bawa lah pertemuan berikutnya. Ja'a adalah fil apa tadi? Madhi. Ya, menunjukkan waktu lampau. Kemudian maknanya apa qad ja'a di sini? Tadi disebutkan qad kalau masuk kepada fil madhi maknanya ada berapa? Dua, yaitu apa? Kalau bukan ini apa? Kalau bukan ini itu, maksudnya apa? Kalau bukan? Qad. Kalau bukan kepastian apa? Dekat. Apa yang dimaukan di sini? Sebentar lagi datang kepada kalian Rasul atau telah datang kepada kalian? Ya, telah datang. Berarti mana kepastian? Sungguh telah datang kepada kalian seorang Rasul dengan sifat demikian-demikian. Contoh yang lain. Qad. Ini juga dari sini kita mengetahui faedah, kita bisa menghafal Al-Quran ya. Enak nyari contohnya. Yang ada qadnya apa? Qad apa? Ya qad kafartum. Qad kafartum ba'da imanikum. Qad kafartum. Jadi kafara. Kafara fil apa kafara? Fil madhi. Fil madhi apa kafara? Yakfuru. Kalau antum di kamus itu kafara fil madhinya. Fil mudhorenya hanya di domahnya saja di atas harokat domah. Yakfuru maksudnya. Itu ada caranya nanti. Iya, yakfuru. Ya. Maknanya apa di sini? Qad kafartum. Ya, iya, sungguh. Ya. Kalau antum misalkan melihat Muhammad sebentar lagi atau hampir berangkat keluar kota, maka kalau dikatakan qad zahaba Muhammadun, makna qad di sini apa? Hampir sebentar lagi apa? Muhammad pergi gitu. Insyaallah bisa dipahami lah. Nah, itu baru qad. Sinnya nanti aja ya. Karena murojaahnya panjang sih tadi. Enggak apa-apa ya, nanti murojaahnya besok mah hanya dari apa? Dari fil saja ya, insyaallah. Cukuplah. Ya, sebelum diakhiri ada yang mau ditanyakan? Lumayan kan antum sekarang sudah tahu apa itu kalam. Macam-macam kalimat, isim, fiil, huruf, apa mana isim, apa mana fiil, apa mana huruf. Kemudian juga tanda isim, sudah tahu lumayan beberapa di antaranya di sini. Tanda fiil juga. Ini sedikit demi sedikit tanpa terasa kalau antum ya terus merojaah, rajin mengulang. Ya subhanallah, enggak terasa tahu-tahu kita bisa ini, bisa itu gitu. Enggak terasa. Tapi kalau enggak pernah belajar, enggak tahu bisa ini itu. Iya. Gak terasa, antum gak usah berpikir jauh-jauh, aduh kayak gini gimana. Kadang-kadang terlalu kita mikirnya terlalu jauh gitu bahasa Arab. Oh, banyak sekali kalimat bahasa Arab atau ini, contohnya bagaimana, irobnya bagaimana, gak usah, jalani aja. Yang penting yang sekarang ini dia sampaikan, difahami, diulang, dihafal. Besok ditanya bisa. Gitu. Cukup ya, sampai sini. Subhanallah, bihamdik, syudulillah, ilaih, lantai, assalamualaikum.